Wes, yang kedua, Rasulullah sebagai orang Arab. Ini boleh kita contoh, boleh tidak? Rasulullah sebagai orang Arab, hidupnya Rasulullah ya pakai tradisinya orang Arab. Contoh dalam urusan berpakaian, pakaiannya Rasulullah ya model pakaiannya orang Arab. Rasulullah itu pakaiannya jubahan. Memang itu pakaiannya orang Arab. Oleh zaman contoh, oleh gak, oleh zaman tiru, oleh gak. Allahumma shalli ala Muhammad. Wong saiki lho kadang-kadang terus iku digawe soal, digawe perkara. Wah, Rasulullah itu pakaiannya jubah, maka kita harus selalu pakai jubah karena ini sunnah Rasul. Hoi. Hoi. Perlu dicatat, yang pakai jubah bukan cuma Rasulullah. Abu Jahal ya jubahan. Abu Lahab ya jubahan, Abdullah bin Ubay, Abdullah bin Salul jubahan. Dedengkote wong kafir, dedengkote wong munafik, iki ya jubahan kabeh. Anjene jubah iku pakaiane wong Arab. Zaman menengen iki paham ta gak? Untuk Arab ngono itu tukang nyapu masjid ya jubahan, sopir ya jubahan. Tukang tunggu warung, tukang tunggu toko ya jubahan kabeh anjene iku pakaiane wong Arab. Oleh zaman contoh oleh gak, zaman oleh niru jubahan, oleh tempat sholat, tempat ngaji, tempat sholawatan, monggo ngarit jubahan, pacul jubahan, ngedos jubahan, becak jubahan. Oh ini pakaiannya Rasulullah sunnah, becak jubahan. Oh, narik rem iso keliru rime dhewe sing diongkek engko. Nek iki lak ngono ah, niru njaba etok jubahan. Mergo iku pakaiane Rasulullah, terus pakaian sakliyane jubah dianggap bid'ah kabeh. Sarungan bid'ah, celanaan bid'ah, soalnya Rasulullah jubahan. Ojo ngono rek. Iku ya mergo wong Arab ngono lho. Hoi. Lah Rasulullah iku lek jubahan kadang-kadang panjang ya, kadang-kadang landung, kadang-kadang cingkrang. Makanya soal landung cingkrang gak ada dikai geger. Rasulullah pernah jubahe landung ya pernah cingkrang. Jubahe landung iku jubah si anyar, landung. Jubah Rasulullah cingkrang iku jubah lawas, mengkeret. Biyen gak ana setrika kok. Makane ngepir ngono iku mengkeret. Wis gak ada dikai geger, ngusung bener iku landung, sing bener iku cingkrang. Padha benere, sing penting nutup aurat, kewajibannya itu nutup aurat titik. Soal model terserah, sing penting gak modal madul. Yang penting nutup aurat ngono lho. Ngono dikai geger, landung cingkrang, ngapain geger perkara percingkrangan? Pokok nutup aurat, ngono lho. Biyen ngono iku geger saiki alhamdulillah, termasuk perumahan gedung turi kene wis rukun-rukun saiki. Biyen soal salat tarawih beda rakaate geger. Sing bener 20, gak. Keliru iku, sing bener 8, hadise jelas. Gak 20 sing bener. Wis geger saiki alhamdulillah gak. Biyen masalah kunut salat subuh dikek geger. Harus pakai kunut salat subuh karena itu sunnah abad. Nek lali wajib diganti nganggo sujud sahwi. Ngono. Situ gak oleh kunut, iku bid'ah. Geger biyen alhamdulillah. Saiki lek dulur-dulurku perumahan gedung kiri kene gak ono geger perkara kunut. Soale wis padha gak salat subuhe. Ngapane sing kate digegerno? Mane padha gak subuhane kok. Terus maneh. Sebagai orang Arab, Rasulullah itu juga mengingu ngingui bahasa Indonesia ini. Wis pokoke mengingu. Mengingu jenggot. Rasulullah itu yang ngingu jenggot. Dan perlu diingat, perlu diperhatikan, jenggot itu kebanggaan bagi orang Arab. Wong Arab itu mulai dilus-lus jenggote, seneng. Jadi lambang keakraban, lambang kasih sayang. Wong Arab itu ngelus-lus jenggote. Wong Arab itu paling seneng lek dilus-lus jenggote. Wong Arab paling gak seneng lek didemek bokonge. Wong Arab itu didemek bokonge, padha karo wong kedung turi dijeguk ndase. Makanya zaman soleh umroh haji lo Arab ketemu orang Arab ojo pisan-pisan nyekel bokongnya sampean nyamuk sampean paling gak seneng wong Arab paling seneng lek dilus-lus jenggote. Jenggote merupakan kebanggaan dan memang ngingu jenggot iku sunah. Ana sahabat sewane Kanjeng Nabi, sahabat iku jenggote dawa, duduk di depan Rasulullah, Kanjeng Nabi nyawang sahabat iku mesem senyum ya Kanjeng Nabi. Ini sahabat heran, mohon maaf ya Rasulullah, kenapa Rasulullah kok senyum-senyum melihat saya? Apa kata Rasulullah? Aku enggak mentertawakan kamu. Aku itu tertawa, senyum kenapa? Ya itu karena janggutmu itu gandulan malaikat. Malaikat itu gandulan nang janggutmu. Aku yang mikir ini, nek janggute lemes kena angin enggak mencelat malaikate. Ngene lho. Kombo guyut. Wong Arab iku ngingu jenggot. Jenggote wong Arab iku ya wapi. yo ketel. Ketel api. Apa diingu jenggote? Tambah gagah, tambah keren, tambah ganteng. Kaya Ustaz Zulfikar jenggote ketel. Api saya turunan Arab. Arab temen, gak Arab ati genah ora. Arab temen. Jenggote ketel, rapet. Kuwi lek diingu tambah gagah, keren. Jenggote wong kene mek rolas kok. Kesembuh. Ngene lho. Wonge mbok anjene sunah ngingu jenggot sunah. Ingu sing apik. Ngapik dirawat sing apik. Ngono aku tau ditakoni. Ya kalau ngingu jenggot sunah sekarang kalau ngingu brengos hukumnya bagaimana? Tak jawab. Ya tergantung niate. Lek ngingu kumis iku niate nyenengno istri sunah hukume. Itu ganjaran. Apa maneh itu permintaan istri, gak oleh dicukur. Aku mohon jangan kau cukur kumismu. Wajib diingu iku, Pak. Tapi lek niate ngingu kumis iku gawe meden-medeni marang tuwa. Nah, haram gak oleh. Wong saiki kula aneh-aneh nek ngelokno. Duwe jenggot gak duwe kumis jarene wedhus. Engko duwe kumis gak duwe jenggot jarene lele. Nah saiki lek jenggoten kumisen berarti wedhus campur lele ngono. Gak genah wong-wong. Aneh-aneh. Malah ono sing aku gregeten ditakoni arek. Bagaimana hukumnya melihat celana dalam wanita? Ya apa hubungannya dengan pengajian aku yang ngono? Pokoknya ada, dijawab. Tak jawab. Kalau kepingin tahu jawabannya ya tergantung ngelihatnya di mana aku yang ngono. Nah, kalau ngelihatnya di pemean ya enggak apa-apa. Ana ngelihatnya tempat dinggo karo Julia Perez juga oleh. Wong saiki yang gregetno kok. Tamannya ngono Bu, melihat celana dalam pria hukumnya gimana? Yo lihat-lihat, ngelihatnya di mana? Kalau ngelihatnya di toko, di pemean, gak apa-apa. Lek tempat digawe tukang syuting yo haram. Rasulullah sebagai orang Arab ya pakai tradisinya orang Arab. Wes. Yang ketiga, ini gak melu urun, gak ada cerewet po. Yang ketiga. Lagi lo tak ringkes, tak cepeti waktunya kok yo. Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul. Kanjeng Nabi itu punya khususiyah yang khusus berlaku untuk Rasulullah dan tidak berlaku untuk umatnya. Namanya saja khususiyah. Ini keistimewaan. Khusus bagi Rasulullah dan tidak berlaku bagi umatnya. Contoh. Kudu dikasih contoh. Makanya kalau lagi ngaji lah sering contoh. Soalnya apa? Aku sadar, saya tak omongin gak mati cerdas. Jadi sing rumoso dinyek minggato. Ngene. Ya maksudku tak ukur awakku dhewe ngono lho, Bro. Kali aku iki gak cerdas. Makanya aku lek ngomong yo tak jelas-jelasno. Ngene. Qiyamul lail tahajud witir bagi Rasulullah hukumnya wajib khusus bagi Rasulullah. Tapi bagi kita umatnya qiyamul lail salat tahajud salat witir hukumnya sunnah. Niki jenenge kekhususan sebagai Nabi dan Rasul. Salat duha bagi Rasulullah hukumnya wajib. Tapi kanggone kula sampean, umat niki salat duha hukumnya sunnah. Ngono. Kanjeng Nabi gak oleh nerima zakat. Kanjeng Nabi haram menerima zakat. Khusus Kanjeng Nabi. Lah wong perumahan gedung turi kene malah golek-golek zakat. Apa maneh menorohe gorong dadi? Bangun masjid 7 tahun gak mari-mari. Mulai 2007 nih, saiki wis 2015 ya. 8 tahun gak mari-mari terus duitmu kon gawe apa? Tapi masjid cowili menorohe sak menegah wedine.